ajalnya, amalnya syaqi atau sa'id, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia termasuk orang yang celaka atau orang yang berbahagia, orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Wallahi alladzi la ilaha illallah, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak melainkan Ia. Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'mal, sungguh dia beramal dengan amalan ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira', hingga antara dirinya dan surga jaraknya illa dhira'. Hasta. Sehingga antara jarak dirinya dengan surga itu hanya satu hasta. Fayasyukur al-kitab, maka dia didahului oleh al-kitab, ketetapan atasnya. Faya'mal bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli nar, maksiat dan seterusnya, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta saja. Fa yasbiqu al-kitab, maka dia didahului oleh kitab ketetapannya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amal ahli jannah, kemudian dia masuk ke dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam hadis ini menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan seorang. Kemudian 40 hari pertama, 40 hari kedua, kemudian 40 hari yang ketiga. 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah. Nutfah. Terkumpulnya antara sperma laki-laki dan indung telur dari wanita, terkumpul menjadi nutfah selama 40 hari, berkembang sampai kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi apa? Sekumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga sudah berubah menjadi sekumpal daging. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan bagi dia empat ketetapan. Yang pertama apa? Rezekinya, kemudian yang kedua ajalnya, kemudian yang ketiga amal dia, dan yang keempat apakah dia termasuk orang yang susah atau orang yang berbahagia. Nah, ini ketetapan dan tahapan-tahapan seorang insan di dalam perut ibunya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang khawatimul amal. Innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu didasarkan dengan apa penutupnya. Kalau baik maka husnul khatimah, kalau buruk maka su'ul khatimah. Allahu a'lam. Zahir dari hadis yang terakhir ini, ini fi madhhara indan nas, yang tampaknya di hadapan di mata manusia bahwa orang ini beramal dengan apa? Dengan amalan ahlul jannah. Zahirnya dilihat oleh manusia orang ini beramal dengan amal ahlul jannah, tapi hakikatnya Allahu bihi a'lam, Allah yang paling tahu bahwa dia adalah termasuk di antara penghuni neraka. Karena adamu al-ikhlas di amalihi wa riya'an wa syirkan, zahirnya di hadapan manusia dia tampaknya apa? Beramal dengan amalan ahlul jannah, tapi hakikatnya dia adalah beramal dengan amalan ahlul nar. Sebagaimana zahirnya orang ini tampaknya kok tidak ada amal yang yang baik yang dia tunjukkan, tetapi hakikatnya di sisi Allah SWT dia adalah lebih utama daripada apa yang tampak dari zahirnya, sehingga kemudian dia beramal dengan amal ahli surga masuk ke dalamnya. Qauluhu wa huwa shadiqul masduq, makna shadiq qawlihi al-musaddaqu fi ma ja'a bihi min al-wahy. Shadiq masuk artinya maknanya apa? Shadiq fi qawli, dia adalah jujur benar pada ucapannya. Al-musaddaqu, yang dibenarkan fi ma ja'a, pada apa yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-wahy, dari wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar, dan yang dibawa oleh beliau juga adalah sesuatu yang dibenarkan. Wa inna maqala Ibnu Mas'ud hadha al-qaul, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ucapan ini, li anna al-haditha al-umuril ghaib allati la turafu ila an tariq al-wahy. Kenapa hadis ini tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dari arah wahyu, dari jalan wahyu. Qauluhu yujma'u khalquh fi batni ummi, dihimpunkan, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Ila yujma'u ma'u rajuli ma'a ma'il mar'ati fi rahim, maksudnya apa, dikumpulkannya mani laki-laki dan perempuan di rahim. Fa yukhlaqu minhumā al-insān, kemudian diciptakan dari dua air ini menjadi seorang insan. Kama qala Allah azza wa jal, khuliqa min ma'in dafiq, manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Wa qala alam nakhluqukum min ma'in mahin wa ja'alnahu fi qararin makin, bukankah kalian telah kami ciptakan dari air yang hina, kemudian kami jadikan air tersebut fi qararin, tempat yang tersembunyi, maksud rahim. Wal muradu bi khalqih ma yakunu minhu khalqul insan, yang dimaksud yujma'u khalquh di sini apa yang dari sebabnya terciptalah manusia. Ma yakunu minhu, minhu min sababih, apa yang karena sebabnya terciptalah insan. Waqad jaa, maksudnya dari ini apa, dari air ya, dari air campuran dari air laki-laki dan air perempuan. Waqad jaa fi sahih Muslim ma min kulli mani yaqul walad. Tidaklah dari setiap mani melainkan akan muncul apa? Anak. Maksudnya kalau mani itu dipancarkan oleh laki-laki kemudian bertemu dengan tempat yang pas, jadi ada yang kuliah di kedokteran enggak? Ada. Hah? Apa? Mana? Mana? Sukri itu. Sampai hati. Sakri. Sakri. Itu kedokteran itu. Oh, dia seharusnya bisa menjelaskan itu. Walaupun mani itu banyak ya, tapi yang ketemu itu hanya satu saja. Sebenarnya berjuta-juta itu, tapi yang ketemu satu, dari itulah kemudian akhirnya terlahirlah nutfah, dan nutfah itu menjadi segumpal darah, dan akhirnya menjadi segumpal daging, akhirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi janin yang sempurna. Wa fi hadzal haditsi dzukira adwaru khalqil insan, dalam hadis ini disebutkan tentang tahapan-tahapan pencintaan manusia. Wahia awalan, tahapan ini yang pertama, nutfah. Nutfah. Wahia al-ma'ul qalil. Nutfah itu air yang sedikit ya. Tetesan air disebut nutfah ya. Wathaniyan al-alaqatu. Wahia damun ghalidun mutajammidun, yang disebut alaqah adalah dam, darah ghalid ya, mutajammid, yang beku gitu ya. Ghalid itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu, ini cair ya, ini cair ya. Cair lawannya apa? Padat. Cair padat dam darah yang mutajamid yang beku itu padat dan beku sekumpal darah itu kumpalan itu. Sehingga antum kalau perhatikan ya, kalau antum punya istri nanti, kalau istrinya pada tahapan yang kedua ini keguguran ya, itu biasanya keluarnya hanya sekumpal dah dan sekumpal apa darah itu keluar dari rahim seorang wanita yang keguguran, hanya munculnya berdarah saja, baru kemudian setelah 40 hari yang ketiga sudah dalam bentuk apa dah daging. Wathalithan al-mudghah wahiyya kita'atu minal lahm, potongan daging ala qadri ma yamghuduhu al-akilu, sebesar apa yang ditelan oleh seorang yang sedang makan. Jadi ketika makan bakso gitu ya, potongan daging masuk ke dalam mulut itulah disebut mudghah. Mayat buh ditelan ya. Yat ghaduhu al-akil. Waqad dzakara Allah hadhihi tsalatsa fi qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga tahapan ini di dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu tentang hari berbangkit, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari tanah, kemudian setelah itu dari apa? Nutfah, summa min alaq, kemudian dari apa? Sekumpal darah, summa min mudghah, kemudian sekumpal daging, mukhallaqatin wa ghairu muhal, yang sudah dibentuk dan yang belum dibentuk. Wa ma'na mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin ay musawwaratin wa ghairu musawwarah. Sudah dibentuk, ada bentuknya dan ada yang belum berbentuk. Wa aktsaru ma jaa fihi, di sini disebutkan ya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Wa aktsaru ma jaa fihi bayan atwar khalq al-insan qawlu Allah azza wa jalla fi surah al-mu'min. Yang paling banyak penyebutan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia itu dalam surah al-mu'min, lebih lengkap ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, thumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghata fa khalaqna mudghata idaman fa qasawna al-idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dari sulalah, dari intisari dari apa? Intisari dari apa? Dari tin, tanah. Kemudian setelah itu kami jadikan nutfah, dan kami tempatkan di tempat yang tersembunyi, maksudnya di rahim. Summa khalaqna nutfata alaqah, kemudian kami ciptakan dari nutfah ini menjadi alaqah. Alaqah menjadi apa? Mudghah. Fa khalaqna al-mudghata idaman, kemudian kami ciptakan dari mudghah ini daging ini menjadi apa? Berupa tulang. Fakasawna al-idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang ini dengan apa? Daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dia itu menjadi makhluk yang lain, maksudnya sempurna. Tabarak fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah SWT seutama-utama sebaik-baik pencipta. Lengkap lagi ya. Ini kalau bukan ayat dari Allah SWT tidak mungkin bisa Nabi seorang yang umi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bisa menjelaskan secara terperinci seperti ini, tidak mungkin. Kecuali itu adalah wahyu. Dan semuanya apa yang digambarkan Allah SWT dengan tepat tahap-tahapnya seperti itu, yang dilalui oleh manusia. Wabil hadis annahu ba'da mudi hadhihi al-athwar thalathah wa qadruha 120 yawman. Dalam hadis ini bahwasanya setelah berjalan 3 tahapan tadi, lamanya sekitar 120 hari, tunfahu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Fayakun insanan hayyan, maka dia menjadi seorang insan yang hidup. Wa qabla dhalika huwa mayyit, sebelum itu adalah mayyit. Mayyit, kemudian setelah itu ditiup menjadi makhluk hidup. Kemudian setelah itu apa? Mayyit lagi. Kemudian setelah itu apa? Dihidupkan lagi. Mayyit, hidup, mayyit, hidup, ya, 4 kali ya. Wa qad jaa'a fil Qur'an al-Karim anna al-insana lahu hayatan wa mautatan. Kama qala Allah azza wa jalla al-kuffar qalu rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanataini. Ya Rabb kami, engkau mematikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali. Ya, mati sebelum ditiupkan ruh padanya, kemudian setelah itu hidup, ya toh, kemudian dimatikan Allah SWT, dicabut ruhnya, masuk ke alam barzah, dimatikan toh, kemudian setelah itu apa, dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, berarti dihidupkan 2 kali dan dalam keadaan mayit 2 kali. Itu fal mautatul ula makana qabla nafih ruh, dan mautah, kematian yang pertama adalah sebelum ditiupkan ruh. Wala hadula bin nafih ruh ila bulughil ajal, kehidupan yang pertama mulai dari ditiupkannya ruh sampai sampai datangnya ajal. Wal mautah tathaniyah, kematian yang kedua adalah ba'dal maut, setelah kematian sampai dibangkitkan kembali. Wa hadhihi al-mautatu la tunafi al-hayat al-barzakhiyah al-thabitah fil kitab wa sunnah. Kematian yang kedua ini tidak menafikan adanya kehidupan barzah, ya. Yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah. Wal hayatu tsaniyah al-hayatu ba'da al-ba'ti. Adapun kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah dibangkitkan. Wa hiya hayatun da'imatun mustamirratun ila ghairi nihayat. Kehidupan yang selalu, yang kekal, sampai tidak ada batasnya. Wa imma ila jannati sa'iruna, wa imma ila nari dakhiluna. Imma berjalan menuju surga, imma masuk ke dalamnya, maka kekal di dalamnya. Wahdi al-ahwal arba lil insan bayyana Allahu bi qawlihi. Empat kondisi ini Allah SWT menjelaskan dengan firman-Nya. Walladhi wa huwa alladhi ahyaakum tsumma yumiitukum. Jadi dia yang telah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian tsumma yuhyiikum, kemudian menghidupkan lagi. Innal insana lakafur. Wa huwa alladhi ahyaakum, maksudnya setelah mati kemudian Allah SWT hidupkan. Tuma yudmi, kemudian setelah itu Allah matikan lagi, kemudian setelah itu Allah hidupkan lagi pada waktu hari berbangkit. Innal insana lakafur, semuanya manusia itu sungguh-sungguh dalam keadaan kufur. Wa qawluhu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilayhi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah SWT, padahal kalian sebelumnya adalah amwat, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian kalian matikan, kalau Allah SWT matikan, kemudian hidupkan lagi, kemudian setelah itu kepadanya lah kalian kembali. Wa idza wulida ba'da nafkhi ar-ruhi fihi maytan tajri ala ahkamul wiladah. Apabila dilahirkan, dilahirkan setelah ditiupkan ruh, jadi setelah 120 hari, kemudian ba'da nafkhir ruh fihi maytan, kemudian dilahirkan dalam keadaan mati, setelah ditiupkan ruh, kemudian setelah itu mati, dilahirkan dalam keadaan mati, tajri alaihi ahkamul wiladah, maka berjalan atasnya hukum-hukum wiladah. Min takzilihi wa sholati alaihi, yaitu apa, memandikannya, ya, dimandikan dia, kemudian disolatkan. Wal khuruj minal iddah, wa qal amma ummi waladin wa qal am wa qal ummi walad wa qal ummihi nufasa dan seterusnya ya. Ya jadi kalau dia dilahirkan setelah abad itu kan ruh dan kemudian dia lahir dalam keadaan mati maka berjalan atasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan wiladah seperti apa? Seperti orang hidup dimandikan itu. Kalau mungkin kan ya kemudian disolatkan ya. Kemudian khurusu minal iddah jadi wanita kalau dicerai dalam keadaan apa? Hamil kemudian setelah itu melahirkan anak miskam seperti ini ya kan belum waktunya ya 120 hari maka kalau dia melahirkan keluarlah masa iddahnya habis ya masa iddahnya kalau cerai atau kemudian kalau suaminya meninggal dan dia dalam keadaan hamil kemudian melahirkan kekurangan seperti ini juga dianggap masa iddahnya telah habis. Kemudian waqaulul amah umwalad budak ini kalau dia adalah seorang budak maka dikatakan umwalad ibu dari anak tersebut ini katanya dengan ahkam al-riq masa perbudakannya waqaulul ummi dan juga ibunya dikatakan sebagai wanita yang di nifas ibunya dikatakan sebagai wanita yang nifas harus ada masa apa? Masa nifasnya selama 40 hari. Wa idza saqata qabla dhalika fala tajri 'alaihi hadhihi al-ahkam. Kalau kemudian ternyata dia gugur, bayi tersebut gugur sebelum 120 hari, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum seperti ini. Ya. Kemudian ba'da kitabati al-malaki rizqahu wa ajalahu dakar unza syakin au sa'id setelah ditetapkan oleh malaikat rizkinya, ajalnya apakah dia laki-laki atau perempuan dia orang susah atau orang yang berbahagia la takun ma'rifatul tukurah wal unutha min ilmil ghaib maka setelah itu tidaklah mengenal janin laki-laki atau perempuan termasuk ilmu ghaib kalau sudah ditetapkan oleh malaikat ini dengan perintah Allah SWT bahwa anak ini laki-laki atau perempuan maka setelah itu tidak dikatakan sebagai ilmu ghaib karena sudah ditetapkan kalau sebelumnya sebelum ditetapkan maka masih menjadi apa? Tetapan Allah SWT yang tahu. Min ilmu al-ghaib alladhi ikhtassallahu ta'ala bihi yang Allah SWT khususkan ilmunya dengannya saja. Li'anal malak qad alima dhalika. Karena malaikat pada saat itu tahu ya, ini laki-laki atau perempuan. Fayakum la mungkin ma'rifatul qalil janin dakaran unta. Maka akhirnya menjadi suatu hal yang mungkin. Mengenal janin ini laki-laki atau perempuan dengan apa? Dengan waski dan seterusnya ya. Tapi sebelum ditiupkan roh dalam bentuk darah sama sekali enggak diketahui laki-laki atau perempuan. Nah. Dan kita anna qadarullah sabaq bi kulli ma huwa qa'in wa anna mu'tabar bi sa'adati wa saqawati ma yakunu 'ala al-insan 'inda al-maut. Bahwa takdir Allah SWT itu mendahului yakul mahwaqa'an dengan segala apa yang akan terjadi. Takdir Allah SWT dahulu ya. Wa annal mu'tabar bahwa sesuatu yang dianggap sebagai ibrah bagi kebahagiaan atau kesusahan seseorang maya kunu 'ala insan indal maut yaitu apa yang terjadi bagi seorang insan pada waktu mati. Itu yang menjadi pegangan. Apakah ini orang ini khusnul khatimah atau kemudian suruh khatimah kalau ternyata dia dalam keadaan namanya dalam keadaan beribadah meninggalnya, puasa, atau dalam keadaan sholat, atau melakukan hal-hal yang berupa ketaatan, kita ketahui bahwa ini adalah apa? Husnul khatimah. Kalau kemudian ternyata dia meninggalnya dalam keadaan berbuat maksiat, yaitu billah adzanullah wa iyyakum, maka kita mengambil kesimpulan bahwa orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Zahirnya seperti itu. Itu yang menjadi pegangan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.